yaumal qiyamah lil muwahhidin. Meyakini adanya syafaat pada hari kiamat nanti untuk orang-orang yang bertauhid. Al-Khamisah, meda yang kelima. Amma dzikur rajuli huna fahuwa min babi taghlib fil alfadi. Amma dzikur rajuli huna fahuwa min babi taghlib fil alfadi. Wa illa fa innal hukma lirrajuli wal mar'ati. Amma dhikur rajul huna fahuwa min babi at-taghlibi fil alfadi. Wa illa fa innal hukma lirrajuli wal mar'ah. Penyebutan lafaz rajul di sini ini hanya untuk penyebutan lafaz secara umum saja. Nah, karena hukum dalam masalah ini sama antara laki-laki dan wanita. Artinya yang mati yang akan dapat syafaat dari orang-orang yang menyolatkannya itu berlaku bagi mayat laki-laki juga mayat perempuan, ya. Nah, di sini disebutkan min rajulin muslim, seolah-olah yang dapat keutamaan dari sholat jenazah untuk mayat muslim saja yang laki-laki, yang wanita tidak. Tidak demikian, ya. Yang benar laki-laki dan perempuan yang meninggal dunia yang disolati oleh orang-orang yang bertauhid dari kalangan kaum muslimin dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan laki-laki itu mimba bitaqrib hanya penyebutan keumuman lafaz, bukan pengkhususan. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala al-hadis asittun wa arba'umi'ah, hadis yang ke-460. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundub semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, shallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala mar'atin matat fi nifasiha faqama wasatoha. Tafakun alaih. Aku pernah sholat jenazah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jenazahnya ialah seorang wanita yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Maka Nabi pun berdiri di sebelah tengah tubuh jenazah wanita itu. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, alam ra'atin hiya ummu Ka'ab al-Ansariyah. Ala imra'atin hiya Ummu Ka'ab al-Ansariyah. Wanita yang meninggal ini adalah Ummu Ka'ab al-Ansariyah. meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, mauqiful imam min janazatil mar'ati fi wasatiha. Wa amma mauqiful imam min janazati rajul amma ra'si. Tempat berdirinya imam ketika mensolati jenazah wanita ialah di bagian tengah tubuh wanita itu. Adapun berdirinya imam ketika mensolati jenazah laki-laki ialah di depan kepala jenazah tersebut. Ya. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, imam menghadap ke arah apa ini? Kepalanya. Tapi kalau jenazahnya wanita, menghadap ke bagian tengah tubuh wanita itu. Ya. Nah. Asalnya anal mar'ata wa in uddat, anal mar'ata wa in uddat minas syuhada'i bimautiha fi nifasiha fa'innaha tajri alaiha al-ahkam al-dhahirah. Fa'innaha tajri alaiha al-ahkam al-dhahirah min at-taghsili wa at-taqfini wa as-salati wa laha ajr syahid insya'Allah ta'ala. Fa innaha tajri alaiha al-ahkamu al-dhahiratu min at-taghsili wa takfini was-salati wa laha ajru syahid insyaallah ta'ala. Seorang wanita yang mati saat melahirkan sekalipun dianggap mati syahid, namun hukum-hukum dohir tetap berlaku untuknya. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Dia hanya mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid insyaAllah ta'ala. Jadi dianggap mati syahid tapi tidak diberlakukan seperti orang yang mati syahid di medan pertempuran, hanya mendapat pahala setara dengan itu. Namun mayatnya diperlakukan seperti jenazah yang lain, dimandikan, dikafani, disolatkan dan lain sebagainya. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al-hadis al-hadi wa sittun wa arba'umi'ah, hadis yang ke-461. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah taala meridhoinya, beliau berkata, Wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alabnai baydha'a fil masjid. Rawahu Muslim. Demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan dua putra baydha di dalam masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnain baydha huma Sahal wa Suhaib. Ibnai baydha huma Sahal wa Suhail. Abna'u Wahb ibn Rabi'ah. Abna'u Wahb ibn Rabi'ah. Wa ummuhuma Da'dun bintu Juhdam min bani Fihrin tulaqqabu al-baydha. Wa ummuhuma Da'dun bintu Juhdam mimbani Fihrin tulaqqabu al-baydha. Yang dimaksud dua putra baydha di sini ialah Sahal dan Suhail. Nah, ini bayi kembar ya, Sahal dan Suhail. Putra Wahab ibnu Rabi'ah. Ibunya bernama Da'dun bintu Juhdam. Ya, Juhdam dari Bani Fihr yang digelari dengan Al-Baydha. Baik. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula jawazu solatil janazati fil masjid. والأفضل في المصلى. Boleh sholat jenazah di masjid, tapi yang afdol di tanah lapang. Asalnya idza istama'a janaiz fayakfihinna salatun wahidah. Jika ada beberapa jenazah yang disolatkan, maka cukup dengan sekali solat saja. Nah, seperti dalam hadis ini, dua putra baydha meninggal, disolatkan oleh Nabi SAW di masjid, ya, dengan sekali solat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah al-hadits ats-tsani wa sittun wa arba'umi'a, hadis yang ke-462. Wa an Abdurrahman ibni Abi Laila qala dari sahabat yang dari Abdurrahman ibnu Abi Laila, ia berkata kana Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu yukabbiru ala janazi ila janaizina arba'an wa annahu kabbara ala janazatin khamsan. Zaid ibnu Arqam radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertakbir 4 kali ketika mensolatkan jenazah-jenazah kami, dan pernah takbir 5 kali ketika mensolatkan seorang jenazah. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepadanya. Faqala, beliau pun menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah takbir seperti itu, yakni 5 kali. Rawahu Muslim wal Arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Empat. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan 4 rawi yang lain. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sa'd ibn Hunayf sittan. Dan dari sahabat Ali, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau bertakbir 6 kali ketika mensolati jenazah Sahal ibn Hunayf. Waqala innahu badriyun. Ali pun berkata, karena dia adalah sahabat peserta perang Badar. Rawahu Sa'id ibn Mansur, diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur, wa aslu fil Bukhari, dan hukum asalnya ada dalam Sahih Bukhari. Baik. Fi fawaid. Al-faidatul ula. Al-afdal fi solatil janazah. Akbar arba'u takbirat. Arba'u takbirat. Yang afdal ketika solat janazah itu dengan 4 kali takbir. Asaniyah jawazu takbir ala janazati, jawazu takbir ala solatil janazah, atau jawazu takbir fi solatil janazati khamsan wasittan wasab'at. boleh dalam sholat jenazah takbirnya 5 kali, 6 kali atau 7 kali. Ya. Qala Al-Albani fi Kitabil Janaiz, berkata Al-Albani dalam Kitabul Janaiz, wa amma sittu wa sab'u fa fiha ba'dul athar al-mawqufa. Walakinnaha fi hukmi al-ahadith al-marfu'ah. Berkata Syalbani dalam Kitabul Janaiz, adapun takbir yang 6 kali atau 7 kali, maka dalilnya ialah sebagian athar yang mauquf sampai sahabat, akan tapi dihukumi seperti hadis yang marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kalian bertanya, terus apa yang dibaca? Kalau takbirnya sampai 5, 6, 7. Jawabannya, semuanya dengan membaca doa kebaikan semayat. Jadi kalau takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Yang kedua, salawat Nabi. Yang ketiga, baca doa kebaikan semayat. Yang keempat, doa kebaikan semayat. Yang kelima, doa kebaikan si mayat sampai ketujuh, ya, doa untuk si mayat. Nah, tapi yang sering dilakukan dan yang afdal ialah 4 kali takbir. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.